채워 서린 가우틴 경칸 들이 구슨 뒤 korban untukmu walau kadang kecewa tiap malam sendiri saja menunggu hingga malam berakhir sayang tiap kali jawabmu hanya maaf di bibir saja. Mungkin harus lebih sabar menghadapi somebody.